Seperempat abad berjalan dalam hidupku. Semenjak aku pergi jauh, tinggalkan norma-norma luhur ibunda. Hitam legam dan memekat gelap kebebasan yang telah ku ternyata hanya bisa hadirkan derita. Yang telah ku